Aja iki. Salat tarawih niku hukume wajib apa sunah? Wajib apa sunah? Jamaah kok rame ning ngono. Lah salat subuh wajib apa sunah? Sing jamaah wong pira? Ya do kualek to uteke kuwi. Apa tak utek-utekno wae. Ngapunten. Ramadan ini kan bulan daurah. Bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Bu. Ingeti aku ya. Maksudnya yang ngingeti aku karo ngrungokke omonganku. Engko ngingeti aku duwe pikiran aneh-aneh. Ndane ya aku dadi bojone kuwi ora oleh ngono kuwi. No, sing tepuk tangane pengen kuwi. Maksudnya ngingeti aku ngrungokke omonganku. Bulan Ramadan ini adalah bulan daurah. Bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Jadi Ramadan ini bulan training center nek bahasa kerene ngono. Tapi nek wong Notorejo ya ora ngerti apa training center. Ngertine ya training sing nggo senam kuwi. Bulan training, bulan pendidikan sekaligus bulan pelatihan. Halo. Halo. Kula panjenengan cara pewayangane ngono di godhok nunggone kawah Candra Dimuka. Kaya nika Pak laire Gatotkaca nika. Tetuka Gatotkaca kok wisang geni. Wisang geni anake Arjuna. Iki anake Bima, anake Werkudara sing bojo Arimbi kuwi lho. Bojone raseksa, enggak apa laku sampe sampean. Kuwi kan duwe anak jenenge Bambang Tetuka. Gatotkaca kuwi lho. Tetuka iki bakulan sing tuku ra teko-teko. Nek Gatotkaca ngomong ra dirungono wong ra ono hasile, Gatotkaca gagal total kokean cocot. Gatotkaca lahire kan buta. Gegirisi, medeni buta. Sebute ora tata. Kok eruh jere. Simbule sifat elek. Mula supaya dadi satriya buta iki ora kok dijarke wae. Kudu digodhok nanggone kawah Candra Dimuka karo Bathara Narada dicenol cemplungke kawah Candra Dimuka. Godhok nyang kono. Ya panas cemplungke kawah. Ya lara berkutuk berkutuk berkutuk ngono. Bareng lulus tirakat nanggone kawah Candra Dimuka kuwi mentas ilang sifate buta, ilang wujude raseksa, malih wujud dadi satriya bagus Gung Binatara Sekti Mandraguna jejuluk Raden Gatotkaca. Lha iki kan gambarane wong Notorejo saurunge wulan Ramadan kae ya buta. Wis ora tata. Ngapunten-ngapunten, ibadahe ya ora tata, salate ya ora tata. Kapan wong Notorejo salat iso khusyuk? Lah iya padha mbek aku. Wong salat yo mung gugurke kewajiban, mung buru cepete. Allahu Akbar. Entul-entul jadi-jadi duli-guli ndut-ndut. Entul-entul jadi-jadi duli-guli ndut-ndut, entul-entul jadi-jadi duli-guli ndut-ndut, gobek-gobek ngono. Wong traweh 20 menit ya 20 rakaat ya 10 menit bablas. Lho, salate ora tata. Padahal yang ngerti to. Nek ijen tok siji, nek jamaah tok 17. Ngertos to? Ngertos to? Njajal nek subuh kuwi nang masjidmu iki sing jamaah wong pirang ewu. Wong telu. Dadi masjid kapan subuh iki akeh cagake timbang wonge. Cagake 48 wonge mok telu. Wong telue sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Kuwi kan jenenge salate kula sampean ora tata to. Tahajud ya ora tau, bengi yang nglilir, tangi, tapi yang cuma nek ora nguyuh ya nguyuhi. Salat rawatib qobliyah ba'diyah ya ora, duha ya ora. Ming fardhu tok kuwi wae ora tata. Poso ya ora tata, posone ming Ramadan tok. Ngene kadang sik dinyang ambek wong Natarejo. Senin Kamis ya ora. Zakat ya ora tata. Mestine wis muzaki wis duwe kewajiban zakat. Muni ora gelem ngetokke kok eman kok panen ngono ku ya diitung, dilongi pupuke entek pira. Tenagane entek pira. Padahal kuwi ora usah diitung, pupuk tenaga ora usah diitung. Ya panenmu hasilnya pira nanti persentase. Ora ana aturan kok dilongi biaya pupuk, dilongi biaya bekerja. Kuwi mazhabe Imam sapa? Imam Samudra. Maca Quran ya ora tata. Nyatane sing darusan nang masjid nang langgar ya kuwi-kuwi ae bendina. Sedekah ya ora tata. Wong nggo tuku udut, nggo tuku rokok bendina rong bungkus 50.000 sak ngopine. Padahal bendina kuwi nek seminggu pitung dina 350.000. Lah saiki seminggu sekali Jumatan iki sing mbok cemplungke kota amal masjid piro? Jawabe banter ya ora isin 2.000 ngono. Padahal lurah kuwi sing jawab. Ora tata to? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis gampangane napa-napa wis ora tata lah. Zikir ya ora tata, rampung salat ngono kae, zikir ya me astagfirullahalazim ping telu ambek angop. Padahal dosane sak mbrek sak arat-arat. Nggih napa mboten? Nah, mulane karo Gusti Allah dilebokke kawah candra dimuka jenenge wulan Ramadan. Digodhok ya lara ya panas. Wong digodhok wulan Ramadan iki ya ngelih, ya luwe, ya lemes, ya loyo. Lha nek sampean ikhlas menjalani proses iki, godhokno kawah candra dimuka Ramadan iki, lolos, lulus, metu, ilang sifate buta, ilang sifate rasekso, wong Natarejo do dadi satriya. Mulane ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, di ngapura sedaya dosa-dosane. Gek Ramadan iki ya entuk 10 hari pertama rahmat, 10 hari pertengahan maghfirah, 10 hari terakhir bebas neraka. Itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Gek entuk Lailatul Qadar lho. Malam 1000 bulan. Halo. Suwengi nilaine padha karo 70.000 wengi kok. Suwengi nilaine padha karo 83 tahun punjul petang wulan. Ya wis padha meneng e. Lah nek wulan Ramadan mbok padhake karo wulan-wulan liyane, iki jenenge Ramadane gagal. Wulan Ramadan kudu beda. Iki memasuki kawah candra dimuka kok. Lah umume wong Natarejo nek Ramadan iki posone kan mau pindah jam mangan ngono ae to. Jam mangan. Pindah jam. Biasane sarapan isuk jam 7:30 maju dikis 3:45. Mangan sore biasanya jam 4 mundur jam 5:30. Ya mau pindah jam tok, porsine malah luweh akeh. Wong balas dendam. Biasanya ratau kolak ya kolak, biasanya ratau es buah ya es buah, es degan. Menune tambah macam-macam. Buktine ibu-ibu kathah pundi belanja di luar Ramadan kali belanja ten Ramadan kathah pundi? Lai. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpomo. Rumah saku jam kuwi ora leh nukokno wong Notorejo. Umpomo gabah kaya Ramadan ini diproses dilebok ke seleb saurungnya Ramadan ini gabah ya kok gabahnya api mau ngakas yang gabuk campur kawul ini kawul-kawul tok yang tegoy padahal bisa ngomong iya padahal kawule gabah ini ya regane yo sik rondok murah nek gabah apa meneh kebanjiran pisan ngono kae. Awulan Ramadan kuwi diproses dilebokke seleb. Ya lara wong gabah diseleb gretek. Ya lara. Awulan Ramadan iki kula sampean ngono kuwi. Diseleb. Nah, harapane napa? Medal saking seleb wis ora rupa gabah meneh dadi apa beras kulite misah dadi dedek ngono kae. Halo yo nek wis dadi beras regane mundak larang bentuke mundak api warnane yo malah api resik putih ngene apa nggih ha wis diresiki dosane yo. Jadi bulan Ramadan ini kanggo ngelarang ke regane kula panjenengan, kanggo ngundak ke derajate kula panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane aja dadi gabah sing ndablek, gabah sing mokong. Ndableke pripun? Mokonge pripun? Ora gelem diseleb. Wis dikelumpukke lho wis diwadahi. Bareng dilebokke nang blok nanggone blowere, dilebokke nyanggone selepe. Ya wis nang jero. Meletik metu. Wonten mboten gabah sing ngoten niku. Kula sampean ki wis dikeki kesempatan karo Gusti Allah mlebu nyangulan Ramadan, mlebu selep. Lah kok ora gelem diproses, meletik metu. Iki gabah ndablek iki. Nasi piye? Pangan pitik. Sing ngladung gek mengkae pitik. Ora dipangan pitik ya bawakno peluruan. Sampeyan wis dikeki kesempatan mlebu Ramadan, tapi ora gelem berproses, ora gelem diseleb, meletik metu, ya pangan grandong. Gak ngono bawakno peluruan, apa peluruane? Neraka naudzubillah min lane para jamaah rahimakumullah embo aku tak erewangi lungguh ngadeg terus yo kena kewan-kewane de mlebu nang jero kene ngadeg yo kesel mulane ayat yang menjadi landasan hukum kewajiban puasa Ramadan kan sering diwaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam lah kuwi bakul es wis sing nyungki kuwi heeh bakul es ya es tekan nggih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada tiga yang harus kita garis bawahi dalam ayat ini. Pertama, inputnya. Yang kedua, prosesnya. Dan yang ketiga, outputnya. Tak terang nih sih, ora usah bingung, ora usah teka-teko. Inputnya apa? Update outputnya apa? Aku ora ngerti put-putan.